pernikahan. Dikala semua enggan membuka kau berjalan, hanya dengan kenangan kembali. Sini kembali, senja menanti bersama lagi. Kembali, kau takkan pernah sanggup sendiri. Tetaplah di sini, kita tersenyum lagi. Tak peduli berharap.